Ikuti bimbingan belajar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 15 Jumadal Ula 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang diambil dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullah. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelumnya saya mohon maaf karena dijanjikan hari ini libur, ternyata masuk. Enggak apa-apa ya. Asiknya harusnya libur tapi masuk, atau harusnya masuk tapi libur? Lebih asik mana? Ya. Lebih asyik sesuai dengan apa yang ditakdirkan Allah saja. Memang sebenarnya hari ini saya enggak bisa, tapi ternyata Allah jadikan bisa. Ya, tadi baru siang tadi ternyata malam kosong. Ya udah, bismillah. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita ini. Baik, kita baru nyampe hadis 39, betul? Ya. Saat itu kita baru membahas apa? Biografinya Miqdam. Siapa? Miqdam bin Ma'di Karib. Miqdam bin Ma'di Karib. Beliau adalah sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ini. Maka malam hari ini insyaallah kita akan kupas kandungan dari hadis ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. Wa 'anil Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu qal. Jadi sahabat Nabi SAW yang bernama siapa tadi? Miqdam bin Ma'di Karib. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ma mala abnu adama wi'aan syarran min batnin. Terjemahannya, kantong terjelek, kantong terburuk yang diisi oleh anak Adam adalah perutnya. Kantong yang terburuk, kantong yang terjelek, kantong yang paling kumuh yang diisi oleh anak Adam adalah apa? Perutnya. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan. Perhatikan baik-baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, dan ini salah satu hadis istimewa. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam mengatakan bahwa hadis ini adalah merupakan landasan utama dari seluruh ilmu kedokteran. Apa? Hadis ini adalah landasan utama dari seluruh ilmu kedokteran. Kata beliau, "Wa hadzal haditsu aslun jami'un li usulit tibbi kulliha." Hadis ini adalah pondasi utama untuk seluruh ilmu kedokteran. Berarti dokter itu harus tahu hadis ini. Kalau yang bukan dokter? Kalau yang bukan dokter? Ya, kalau pengen sehat, kita ke dokter biar apa? Biasanya ke dokter pengen nyari apa? Sakit, pengen sembuh. Nah, kalau pengen sehat, walaupun kita bukan dokter, simak baik-baik hadis ini. Pertama, yang menarik adalah Rasulullah SAW mengatakan ma mala abnu adama wi'aan. Wi'a itu artinya kantong. Jadi Nabi SAW menamai perut sebagai apa? Kantong. Kantong fungsinya apa? Wadah. Kantong plastik. Wadah apa? Ya macam-macam. Ibu-ibu becer. Gua madai apa? Brambang. Bawang, lombok. Bapak-bapak ke mall bawa plastik isinya apa? Apa? Ora tahu becer ge. Kantong-kantong. Kenapa Nabi menggunakan kata kantong? Karena perut kantong. Perut kan wadah. Betul atau tidak? Betul. Tapi kenapa kok Nabi SAW menggunakan kata kantong? Kata para ulama yang mensyarah hadis ini, Nabi SAW ingin kita itu jangan berlebihan dalam memanja kantong itu. Jangan apa? Berlebihan dalam memanja kantong tersebut. Jenengan kalau punya kresek dipakai terus disimpan nanti tahunan buat koleksi gitu? Enggak. Kita punya kresek dipakai sudah. Seperlunya saja. Nabi SAW menginginkan kita itu mengubah, mengatur mindset kita tentang perut ini. Perut itu kantong. Yeah. Sehingga jangan berlebihan dalam memanjakan perut tersebut. Berlebihan memanjakan itu maksudnya apa? Apapun yang diinginkan perut dituruti. Itu enggak benar. Yeah. Kan banyak orang seperti itu. Kerja siang malam, dapat duit. Kesel teman, kenapa sih? Aku pengen banget mangan sing kayak panganan kayak. Sampai kerja seminggu, gaji seminggu itu hanya untuk beli apa? Makanan yang sangat dia idam-idamkan. Gak usah berlebihan. Berarti kalau dapat makanan itu dimakan, ya boleh-boleh saja. Tapi jangan berlebihan dalam memanjakan perut. Ini pelajaran yang kita ambil dari kata-kata kantong. Manusia butuh makan enggak? Butuh. Untuk apa? Saya tanya jenengan. Jenengan makan itu ada tujuannya atau tidak? Ada. Apa tujuannya? Jurung pada sarap apa? Tujuan jenengan makan apa? Apa? Menjaga kesehatan tubuh. Kalau enggak makan nanti sakit, betul? Kalau tubuh sehat kita bisa hidup. Iya kan? Berarti makan untuk hidup. Tapi banyak orang dibalik. Apa? Hidup untuk makan. Jenengan sing pundi? Ya, 50-50 lah, Seth. Berarti kita punya tujuan makan untuk menjaga kesehatan. Mungkin atau tidak, makan berubah menjadi merusak kesehatan. Mungkin? Kapan? Kapan makan yang seharusnya menjaga kesehatan berubah menjadi merusak kesehatan? Kapan? Ketika makan tidak sesuai aturan. Aturan apa? Aturan agama. Masya Allah Ustaz, makan diatur sama agama. Iya diatur. Jangan dipikir aturan Islam itu hanya terkait dengan urusan sholat, urusan puasa, urusan baca Quran. Makan pun ada aturannya. Kira-kira Islam itu, masalah makan diatur itu untuk menyulitkan kita atau untuk kebaikan kita? Untuk kebaikan kita. Ini salah satu perbedaan aturan yang dari Allah dengan aturan yang bikinannya siapa? Manusia. Salah satu perbedaannya. Walaupun tidak semua aturan bikin manusia, bikinan manusia itu tujuannya untuk mempersulit. Tapi ada dan mungkin banyak. Aturan yang Allah turunkan itu tidak mungkin untuk mempersulit hidup kita, tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan aturan itu adalah untuk membuat agar kehidupan kita berjalan dengan baik. Oke, kita ulangi. Makan tujuannya untuk apa tadi? Menjaga kesehatan. Bisakah makan berubah menjadi merusak kesehatan? Bisa. Kapan? Ketika makan tidak pakai aturan. Aturan apa? Aturan agama. Baik. Aturan makan dalam agama Islam itu seperti apa? Satu. Aturan terkait dengan porsi makanan. Apa? Porsi makanan. Yang kedua, aturan terkait jenis makanan. Yang ketiga, aturan terkait cara makan. Diulangi. Ada berapa? Satu, porsi. Kedua, jenis. Tiga, cara. Malam ini kita cuma bahas satu saja. Ben ngesuk mangkat maning. Apa yang pertama? Porsi. Porsi sih artinya apa? Ukuran, takaran, kuantitas, jumlah, itu porsi. Kenapa porsi itu diatur? Karena yang dibutuhkan dalam perut kita itu bukan cuma makanan. Yang dibutuhkan oleh perut kita sekurang-kurangnya tiga unsur. Yang pertama makanan. Yang kedua minuman, air. Yang ketiga udara. Kebutuhan perut kita itu bukan cuma satu macam. Kebutuhannya secara garis besar ada tiga, makanan, minuman, udara. Sehingga ketika kita membagi perut ini untuk diisi dengan tiga unsur tadi secara proporsional, dengan izin Allah kita akan sehat. Kapan makan merusak kesehatan? Kapan? Ketika porsi dari tiga unsur tadi tidak seimbang. Contohnya, diisi makanan semuanya. Mulanya nek antuk, metune segak. Harusnya kalau bersendawa itu yang keluar apa? Angin. Ada enggak orang bersendawa keluarnya nasi? Ada. Sebutuh maning. Itu terjadi biasanya karena apa? Melebihi kadar yang diperlukan. Hadis yang tadi kita bahas, itu ada kelanjutannya. Ma mala abnu adama wi'aan syarron min batnin. Kantong terjelek yang diisi oleh anak Adam, yang dipenuhi isinya oleh anak Adam adalah perut. Kelanjutannya apa? Nabi SAW itu selalu menyampaikan problem plus solusi. Teladanilah Rasulullah SAW. Menyampaikan problem, nanti ada solusinya. Jadi kalau kita rapat, jangan cuma sibuk bahas apa? Masalah. Ada masalah ini, masalah ini, kabian ngomong masalah. Terus, solusinya di. Ya. Rapat selesai hanya untuk mendengar apa? Masalahnya apa? Setelah Nabi SAW menyampaikan problem tadi, kantong yang terburuk, Nabi kasih solusi. Apa kata beliau? Bihas bibni Adam ukulatun yuqimna sulbahu. Manusia itu sebenarnya cukup makan beberapa suap saja. Manusia itu sebenarnya cukup makan beberapa suap saja. Kenapa? Karena tujuan dari makan itu yuqimna sulbahu. Tujuannya adalah supaya punggungnya bisa tegak. Alias sehat. Kalau orang jalannya tegak itu tandanya apa? Sehat. Jadi tujuan kita makan itu untuk menegakkan punggung, bukan untuk memajukan perut. Jadi jangan bangga ya kalau perutnya maju. Saya enggak tahu saat perut saya maju atau tidak. Coba berdiri tegak, lihat ke bawah. Telapak kaki jenengan kelihatan enggak dari atas? Jangan ditahan. Yang relax saja, coba lihat. Ketutupan enggak telapak kakinya? Kalau ketutupan itu berarti sudah apa? Overdosis. Itu ada hadisnya enggak ada hadisnya. Ini cuma pengalaman aja. Ya, untuk mengukur perut itu apa? Sudah over load ya. Sudah berlebihan atau belum? Berarti solusinya apa? Makan enggak usah berlebihan. Cukup beberapa suap. Beberapa suap kuwi pira, Ustaz? Ada orang ada orang cuma 3 suap, tapi sekali nyuap kayak gini. Ada orang memahami beberapa suap, anu cuma berapa? 50 suap ya. Sekedar bisa membuat punggung kita tegak. Nabi tidak sebut angka. Kenapa? Kenapa? Karena porsi orang beda-beda. Itulah canggihnya hadis Rasul SAW. Gak nyebutkan angka berapa, 5, 11, enggak. Ada orang 3 suap cukup. Ada orang 10 suap. Ada orang 20 suap. Orang yang memang porsinya 20 suap, kalau disuruh makan 3 suap, enggak tegak ininya. Punggungnya tuh enggak tegak. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan lukaimatun. Tapi dalam beberapa riwayat bukan ukulat tapi lukaimat. Lukaimat itu adalah beberapa suap yang sedikit. Sehingga tetap identiknya adalah suapan tadi jumlahnya tidak banyak. Tapi lagi-lagi jumlah tidak banyak itu juga dilihat dari puluannya tadi. Puluan itu apa bahasa Indonesia-nya? Ukuran yang dimasukkan. Kalau anak enggak banyak suapnya Ustaz cuma 3, tapi kayak tadi itu ya enggak, suapan yang wajar. Suapan yang wajar. Makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan kalau pagi-pagi makan kurma berapa? 7 butir. Berapa? 7 butir. Kalau bisa kurma ajwa, kurma Madinah. Kalau enggak bisa ya sembarang apa? Kurma. 7 butir. Kurma ukurannya seberapa? Ya sesuap lah. Ya, bahkan mungkin lebih kecil. Berarti pagi hari cuma 7 suap nasi, ya tidak harus. Kira-kira seperti itulah ukurannya, kira-kira saja. Tadi kan kita sudah sampaikan tidak sebut angka. Nabi lanjutkan. Fa in kana la mahalah. Kalau memang dia pengin mengisi lebih. Pengin mengisi lebih. Lebih dari apa tadi? Lebih dari beberapa suap. Dia masih pengin. Ya mungkin karena lapar. Atau mungkin karena pas lauknya enak. Halal atau tidak? Halal. Kalau memang makanannya halal. Dia lagi dijamu sama orang dan makanan yang disajikan itu makanan yang sangat dia sukai. Dia khawatir kalau cuma beberapa suap itu kok ngelindur. Kepikiran terus. Jadi gak khusyuk sholatnya. Nabi SAW mengakomodir. Mengakomodir ketika dalam kondisi-kondisi kita pengen makan lebih dari beberapa suap. Apa kata beliau? Fa in kana la mahala. Kalau memang dia pengen lebih. Fa thulutsun li ta'amihi wa thulutsun li syarabihi wa thulutsun li nafasihi. Maka hendaklah dia membagi isi perutnya sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Inilah landasannya dari apa yang kita sampaikan di awal. Bahwa kebutuhan perut itu bukan cuma makanan. Perut butuh berapa unsur? tiga. Makanan, minuman, udara. Porsinya kayak tadi. Berarti nasihat Nabi SAW yang pertama, beberapa suap itu sampai sepertiga atau tidak? Nasihat yang pertama Nabi katakan cukup beberapa suap. Beberapa suap tadi itu kalau diukur-ukur nyampe sepertiga atau tidak? Tidak. Sepertiga itu kalau lagi pengin. Kalau betul-betul lagi pengin, ingat, cukup berapa? Sepertiga saja. Ngukurnya gimana Ustaz? Apa yang gak ada gawa garisan? Perut jenengan berapa senti? Masa setiap mau makan kita ukur gitu? Pakai insting aja. Pakai apa? Insting. Kira-kira aja. Ya. Dan lagi-lagi masing-masing itu lebih paham sepertiganya seberapa. Karena kantong kita itu beda-beda. Ada yang sepertiganya satu setengah piring. Ada yang sepertiganya tiga piring. Temenan gue. Masing-masing paham ukuran sepertiga dari perutnya. Emang kenapa kalau kita berlebihan tidak mengikuti nasihat Rasul SAW? Nasihatnya cukup beberapa suap, kalau lagi pengen tambah porsinya sampai berapa tadi? Sepertiga. Emang kenapa kalau kita tidak ikuti nasihat Nabi SAW ini? Rugi. Rugi dunia atau akhirat? Dunia akhirat. Kerugian duniawinya akan banyak datang penyakit. Kerugian duniawi yang lainnya mengurangi kecerdasan. Apa yang pertama? Mengundang penyakit. Yang kedua? Mengurangi kecerdasan. Kerugian ukhrawinya. Kalau tadi kerugian apa? Duniawi. Kerugian ukhrawinya bikin males ibadah. Jadi semangat maksiat. Kewalik, Bu. Kudune kepriwe? Kudune kepriwe? Semangat ibadah, malas maksiat. Kalau makan berlebih, itu akan mengakibatkan rugi ukhrawi, bentuk kerugiannya antara lain. Jadi apa tadi? Malas ibadah, semangat maksiat. Oke, kita kupas satu-satu. Coba diulangi dulu. Kalau orang berlebihan makan itu akan mengakibatkan apa? Rugi. Rugi apa? Duniawi dan ukhrawi. Rugi duniawi contohnya? Mengundang penyakit, terus mengurangi kecerdasan. Rugi ukhrawi? Bikin malas ibadah, terus semangat maksiat. Oke, kita kupas dari kerugian duniawi dulu. Yang pertama akan mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit. Rata-rata kalau orang pergi ke dokter terkait dengan penyakit perut, maka dokter akan menyampaikan kurangi ini, kurangi ini, kurangi ini, kurangi itu. Betul? Berarti penyebab penyakitnya adalah karena berlebihan. Ada sebagian orang sekarang, enggak boleh, jangan makan kambing. Yang masalah itu bukan kambingnya. Yang masalah apa? Porsinya. Jangan makan gula. Yang masalah bukan gulanya, tapi porsinya yang berlebihan. Mungkin tiap hari kambing, kambing, kambing, kambing. Enggak usah, enggak daging kambing, enggak daging kambing. Terus apa? Jeroan, berapa? Sikit jeroan wedhus, ngesuk utek, ngesuk apa, ngesuk apa. Jangan berlebihan. Dan kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, salah satu penyebab utama penyakit fisik itu adalah karena makanan yang tertimbun di dalam perut. Maksudnya bagaimana? Perut ini susah untuk bergerak. Organnya itu susah untuk menggiling. Karena porsi yang dimasukkan melebihi ukuran yang seharusnya bisa digiling. Coba perhatikan, mesin apapun. Paling gampang, mesin cuci. Jenengan punya mesin cuci, pernah rusak enggak? Pernah rusak atau tidak? Sering. Enggak bisa muter. Rata-rata salah satu penyebabnya adalah karena harusnya dimasukkan 6 kilo, yang dimasukkan berapa? 8 kilo, 10 kilo. Melebihi kapasitas muatan. Sehingga underdeal, perut kita itu kecapean. Orang-orang dahulu jarang kita mendengar mereka sakit yang mengerikan, itu jarang. Sakit yang serem-serem itu jarang. Dan orang-orang dahulu itu usianya relatif lebih apa? Panjang dibandingkan orang-orang sekarang. Dan kalau kita perhatikan orang-orang dahulu itu, mereka susah makan atau gampang makan? Susah. Alias perut mereka itu lebih sering diisi kurang daripada diisi lebih. Berbeda dengan kita. Termasuk juga jenis makanan, nanti kita akan jelaskan, bukan sekarang waktunya. Orang dahulu makan daging kapan? Setahun sekali. Kondangan pun kadang-kadang bukan daging. Makanya ada istilah sate kere. Sate apa? Kere, betul? Karena dahulu orang-orang miskin gak bisa makan sate, akhirnya mereka bikin tempe di disindiki gitu. Ben kaya mangan sate. Kalau sekarang kita makan daging kapan? Kapan kita pengen bisa. Sementing duit. Duit. Ya. Berarti lebih susah mana mempraktekkan hadis Nabi ini antara orang kaya dengan orang miskin? Lebih susah mana untuk mempraktekkan hadis ini, orang kaya atau orang miskin? Jadi kan pengen jadi orang kaya atau orang miskin? Kenapa orang kaya lebih susah? Godaannya lebih besar. Orang kaya kan pengen apa tinggal pesan beli. Kalau orang miskin kan ada rintangannya. Apa rintangannya? Gak punya duit. Maka bersyukurlah orang miskin. Tapi saya pengen kaya dan mempraktekkan hadis itu. Bisa. Tahan nafsu. Tahan apa? Nafsu. Yeah. Itu kerugian duniawi. Mengundang apa? Penyakit. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, seharusnya perut itu bekerja saat isinya sudah habis. Saat isinya sudah habis. Kalau sekarang kita itu belum selesai dia bekerja untuk mengolah makanan yang masuk sebelumnya, sudah kita apa? Masuki lagi. Itulah ajaibnya puasa. Salah satu keajaiban apa? Puasa. Perut itu butuh istirahat. Dan istirahatnya itu, kalau dalam puasa itu proporsional. Ideal pagi sampai apa? Sore. Itu istirahat yang luar biasa proporsional. Dan insya Allah gak akan mati. Kalau cuma nahan makan apa? Dari pagi sampai sore. Gak akan mati dengan izin Allah. Taib. Kerugian duniawi yang lainnya. Apa tadi? Mengurangi kecerdasan. Apa hubungannya Ustaz? Ada hubungannya. Coba perhatikan para ulama kita. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim. Perhatikan biografi kehidupan mereka. Tidak ada di antara mereka, setahu saya, yang dalam biografinya dikatakan bahwa Imam Anu cerdas karena banyak makan. Tidak ada. Ya. Yeah. Bahkan kata Imam Syafi'i, beliau menyampaikan dalam kitab Hilyatul Awliya, asy-syaba'u yuzilul fitnah, terlalu kenyang makan, selalu kenyang makan itu menghilangkan kecerdasan. Ini kan lebih parah ini. Sudah cerdas, hilang gara-gara apa? Kebanyakan makan. Oke, kita lanjutkan nanti soal. Fadal. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar

fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu akan menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan. Itu bagi yang mampu. Wa man lam yastati', kalau belum mampu, fa'alaihi bisawm, hendaklah dia memperbanyak apa? Puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa menjadi benteng dia dari apa? Dari apa? Maksiat. Puasa itu mengisi perut atau mengosongkan perut? Mengosongkan perut. Berarti mengisi perut berlebihan itu mendorong apa? Maksiat. Kenapa demikian? Karena energinya bertambah. Energi yang bertambah itu perlu disalurkan. Kalau dia punya keimanan, dia salurkan ke tempat yang halal. Kalau enggak punya, itu bahaya. Makanya supaya energi itu tidak berlebihan, kurangi sumbernya, sumber energinya. Apa itu? Makanan. Subhanallah, jamaah yang kami hormati. Laki-laki itu ada sistem dalam tubuhnya yang membuat dia dari waktu ke waktu mimpi basah. Betul? Betul atau tidak? Ini salah satu solusi bagi mereka yang belum menikah. Ketika itu harus keluar, akan keluar dengan sistem tubuh yang Allah bikin. Kalau yang sudah nikah, ya alhamdulillah. Ya. Nah, seandainya berlebihan energi yang masuk, asupan energi yang masuk, maka akan mendorong dia untuk tergerak menyalurkan di jalan yang salah. Sudah. Kemudian bikin malas ibadah. Buktinya apa? Buktinya kalau kita makan kekenyangan, apa akibatnya? Ngantuk, malas gerak. Contoh nyatanya adalah ketika buka puasa. Menjadikan buka puasa sebagai sarana untuk balas dendam. Akhirnya karena terlalu berlebihan tadi, dia jadi malas berangkat ke masjid. Abot. Maka bagi mereka yang susah bangun malam, yang susah tahajud, salah satu solusinya adalah kurangi apa? Makan. Salah satu solusinya. Ya, makan sepenuhnya saja malam-malam. Biar perut bisa istirahat, nanti bangun-bangun akan mudah. Kalau enggak percaya, bedakan antara malam hari makan banyak dengan malam hari makan sedikit. Lebih gampang mana bangunnya? Ketika makan sedikit. Kenapa? Keroncongan. Ya. Oke. Boleh enggak kita suatu saat kenyang? Tadi kan dari tadi kita ngatakan sedikit makan, kalau memang perlu hanya sepertiga saja. Boleh enggak kita melebihi sepertiga? Boleh. Dalilnya boleh kalau sesekali. Boleh kalau sesekali. Ustaz, sesekali gue kapan? Piran? Pengen tahu? Imam Syafi'i itu kenyang itu sesekalinya seperti apa? Apa kata beliau? Ma syabi'tu mundu 16 sana. Saya enggak pernah kenyang sudah 16 tahun. Bira? 16 tahun. Suwe temen. Itu bukan hadis. Itu kebiasaan Imam Syafi'i. Ya. Ya, masing-masing tahulah sesekalinya seberapa. Ya, sesekalinya telung dina sepisan itu sesekali jenenge. Dalilnya apa? Boleh kenyang sesekali. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Hadisnya panjang. Saya akan ringkas. Singkat cerita, Abu Hurairah kelaparan. Tiduran di masjid, kelaparan. Nabi SAW lewat di sampingnya Abu Hurairah dan Nabi langsung paham. Dari raut mukanya, Abu Hurairah sedang apa? Kelaparan. Maka diajaklah sama Nabi untuk ke rumahnya. Sampai di rumah, Nabi melihat ada mangkok isinya susu. Semangkok isinya susu. Semangkok susu itu cukup untuk berapa orang? Hah? Orang lagi kelaparan. Cukup untuk satu orang. Malah mungkin kurang. Abu Hurairah dipanggil sama Nabi. Sini Abu Hurairah. Ya wahai Rasul. Jika sudah berbinar-binar kan. Tolong panggil Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah orang-orang yang tidur di masjid enggak punya rumah. Dan jumlahnya puluhan. Kata beliau, semuanya. Ya Allah, semuanya saya kebagian apa nanti? Tapi Nabi sudah memerintahkan, ya mau enggak mau harus panggil semuanya. Akhirnya betul, panggil semuanya. Ngumpul semuanya. Di rumah Nabi SAW. Abu Hurairah, ya wahai Rasul. Ambil mangkok itu, kasihkan ke mereka. Beliau yang disuruh ngelayani. Berarti yang ngelayani itu, kapan minumnya? Terakhir. Aduh. Ya, Nabi sudah menginstruksikan, gak ada kata tidak. Satu-satu. Dan belum melihat dengan mata kepala sendiri. Setiap orang minum. Habis sampai kenyang. Kembali seperti semula. Isinya. Terus. Semuanya sampai semuanya kenyang. Tinggal Abu Hurairah sama Nabi SAW. Kata Nabi Abu Hurairah. Tinggal dua orang. Saya sama kamu. Iya wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, isyrab, minum kamu, minum. Selesai, isyrab, minum lagi. Terus, selesai, minum. Kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah akhirnya, wallahi ma ajidu lahu maslaka. Wahai Nabi, sudah enggak ada tempat. Siapa yang nyuruh? Rasul. Berarti Abu Hurairah kenyang atau tidak? Kenyang. Sampai Abu Hurairah mengatakan tidak ada tempat, berarti full, betul-betul. Itu dalilnya. Boleh apa? Makan sampai kenyang sesekali. Baru setelah itu Nabi SAW minum. Nabi terakhir. Mangkoknya satu. Masya Allah. Akhlak mulia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.